أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang indah ini kita kembali bertemu dengan kami tim terjemah Safir Al-Azhar Mesir Medan dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi pada program Penyejuk Hati di radio yang amat sangat kita cintai ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas ayat 172 dari surah Al-Baqarah yang telah dibacakan pada mukaddimah tadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Para pendengar rahimakumullah, kalau dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh orang-orang yang beriman agar memakan hal-hal yang baik, agar memakan makanan yang baik-baik, maka pada ayat 168 yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk memakan makanan yang halal. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam makanan, minuman, kosmetika yang kita pergunakan haruslah yang halal dan yang baik. Sebab tidak semua yang baik halal, dan belum tentu juga semua yang halal itu akan mengandung kebaikan apabila dikonsumsi. Artinya bisa saja hal-hal yang halal itu apabila tidak baik dalam cara penggunaannya, maka dia akan mendatangkan mudarat. Jadi kedua hal ini adalah syarat mutlak dalam makanan, minuman, dan begitu juga kosmetik yang kita pergunakan. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan standarisasi umum secara umum, yaitu halal dan tayyib, halal dan baik. Nah, secara spesifik pada ayat yang kita akan bahas pada 172 ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengawalinya dengan panggilan keimanan. Salah seorang sahabat, Ibnu Mas'ud, pernah mengatakan, jika engkau membaca Al-Quran dan engkau membaca ayat yang diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka penuhkanlah pendengaranmu itu, konsentrasimu itu untuk mendengar berita selanjutnya, karena pasti ada selanjutnya itu perintah atau larangan yang sangat-sangat berkaitan dengan permasalahan keimananmu. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya ada perintah kulu min tayyibat, perintah untuk memakan hal-hal yang baik-baik. Nah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang bereksperimen dalam masalah makanan, memakan makanan yang telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan alasan apa? Bahwa makanan itu baik. Contohnya saya pernah membaca di internet, orang-orang di suatu negara memakan otak monyet, otak kera. Jadi yang menjadi menarik adalah kalau kita di Indonesia ini saja memakan makanan yang baik-baik, makan kangkung, makan sayur-sayuran, makan daging, daging sapi, daging kambing. Kadang-kadang kita jumpai ada manusia yang otaknya macam otak monyet, konon lagi kalau yang langsung dimakan adalah otak monyet. Tentu itu akan sangat berpengaruh kepada perilaku manusia itu sendiri. Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika membahas ayat 168 mengatakan bahwa apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dikonsumsi oleh seorang hamba Allah itu, seorang manusia itu akan sangat berpengaruh terhadap perangainya. Dan sebelum Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan ini, Ibnu Khaldun di dalam kitabnya yang sangat terkenal, Muqaddimah Ibnu Khaldun mengatakan bahwa orang yang memakan babi itu tidak akan ada rasa cemburunya. Mengapa? Karena babi adalah binatang yang tidak memiliki rasa cemburu. Jadi apa yang dimakan oleh manusia dari binatang, dari tumbuh-tumbuhan, itu ternyata sangat-sangat mempengaruhi kehidupan atau perilaku sosial manusia itu sendiri. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengkaitkannya dengan syukur. Nikmat yang kita makan, minuman yang kita minum merupakan nikmat dari Allah, ini harus disyukuri. Nah, syukur ini adalah bentuk apresiasi kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu syukur di sini bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi makanan yang baik dan halal itu tadi kita manfaatkan untuk memperkuat diri kita dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan ini dalam bentuk dialog bersama rekan-rekan dari tim terjemah Safil Al-Azhar. Ya, menarik sekali ini Ustaz Ardiansah, kajian kita dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Saya ingin mengangkat masalah thayyibat. Pada ayat 172 ini Allah hanya menyebutkan thayyibat dan tidak menyebutkan halalan thayyiba sebagaimana pada ayat sebelumnya, lebih tepatnya di ayat 168. Itu karena kajian keimanan itu sudah lagi tidak lagi menceritakan tentang yang halal. Dia sudah tuntas sebagai manusia harus mencari yang halal. Sekarang sudah mencapai tingkat kualitas yang lebih tinggi. Bagaimana untuk mencari yang thayyib? Karena tidak semua yang halal itu rupanya thayyib. Ada halal karena sudah kadaluarsa, sudah tidak menjadi baik lagi. Halal dia tapi hasil korupsi, sudah tidak menjadi baik lagi. Halal dia hasil curian, ayam goreng tadi halal tapi karena hasil curian tidak baik. Maka di sini disebutkan selain halal dari bentuk materi, halal juga dari bentuk immateri. Inilah terkadang yang terlupakan oleh kita, yang diistilahkan dengan thayyib dalam bentuk immateri tadi. Karena tidak selama yang halal itu thayyib. Maka terkadang kita sangat anti, takut sekali untuk makan yang haram babi tadi seperti kata Ustaz. Tapi sangat senang kita untuk makan hasil korupsi. Nah, padahal sebenarnya babi tadi itu kecil, tapi kalau sudah tercampur pada makanan kita, wah, neknya na'udzubillah. Tapi hasil korupsi, hasil pencurian, dengan senang hati, bahkan bangga punya mobil baru karena hasil korupsi. Na'udzubillah min zalik. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labbaik allahumma labbaik la labbaik wala sa'daik wa mat'amuka haram wa malbasuka haram wa anna yustajabulah. Labbaik allahumma labbaik, jemaah haji berangkat mengatakan itu talbiyah, tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya, tidak aku sambut kedatanganmu wahai jemaah haji. Kenapa ya Allah, aku sudah mahal bayar ini, berapa sekarang? Hampir 30 juta aku sudah korbankan. Tapi kata Allah, tidak kusambut kamu. Kenapa? Mat'amuka haram, makananmu haram, hasilnya tidak jelas. Malbasuka haram, yang kamu pakai baju ihram ini bukan dari hasil yang halal. Wa anna yustajabulah, kalau kamu berdoa di tempat yang mustajab sekalipun, tidak akan aku kabulkan doamu. Sangat ironis nampaknya, 30 juta sudah habis, doa tidak dikabulkan. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, atib mat'amaka takun mustajabud doa, betulkanlah makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Sebagai tambahan terakhir, tuba liman sagolahu aibu an uyubin nas. Jadi top yang tadi disebutkan toyib tadi tidak saja dalam bentuk materi, in materi juga. Beruntunglah, karena ketika kita memakan yang toyib-toyib tadi, kita pun akhirnya akan mendapatkan ketenangan. Jadi makanan tadi disebutkan kata Ustaz Ardi tadi memberi perilaku dari hasil yang dimakan, rupanya makanan yang baik itu juga menambah ketenangan dalam jiwa. Jadi orang yang memakan makanan yang baik, tuba liman sagola aibu, dia akan introspeksi diri sehingga dia tidak melihat sana sini apa yang dapat, itulah nikmat dari Allah, sehingga dia tidak mencibir, menjadi penyakit hati, dengki iri terhadap orang yang lain, karena dia sering berintrospeksi diri dan melupakan aib orang lain. Itu tambahan dari saya. Jadi seperti yang dikatakan Ustaz Jainal tadi, memang makanan yang thayyib itu haruslah berasal dari yang halal. Halal itu bukan hanya materinya saja, tetapi juga imateri. Namun Ustaz, ada satu pernyataan masyarakat sekarang yang menurut saya ini kalau tidak cepat-cepat diantisipasi dengan istighfar, maka ini bisa berbahaya. Pernyataan itu adalah, mencari yang haram saja zaman sekarang ini payah, apalagi mencari yang halal. Pernyataan ini sebenarnya bisa merusak kepada akidah itu sendiri, sebab Allah Subhanahu wa taala mustahil menciptakan sesuatu yang haram lebih banyak daripada yang halal. Kalau kita lihat makanan, ya, yang halal itu jauh lebih banyak diciptakan Allah daripada yang haram ya, tentunya. Benar. Jadi di dalam hal ini berkaitan dengan masalah yang baik, apa yang baik itulah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan harus kita syukuri, maka itulah yang dimakan. Itulah yang dikonsumsi, itulah yang diminum. Iya. Ya. Karena apa yang dimakan dan diminum itu tadi, itu akan memberikan kepada kita perilaku-perilaku yang terbaik pula. Tapi jadi kalau sudah makanannya itu yang haram, maka itu juga akan mempengaruhi perilaku dia dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau kita melihat ada orang yang hidup dari hasil korupsi, hidup dari menzalimi hak-hak orang lain, ya, nampaknya hidupnya itu sehat, nampaknya hidupnya itu dalam ketenangan, tapi ketika dilihat lebih dalam lagi, ternyata dia hidup dengan segala bentuk ketakutan. Karena apa? Karena dia takut hartanya itu hilang, ya. Karena dia takut hartanya itu akan meninggalkan ia, dia takut hartanya itu akan rusak. Padahal ketika seseorang itu berserah diri kepada Allah dengan mencari makanan yang halal dan thayyib, itulah yang akan memberikan ketenangan seperti yang dinyatakan Ustaz Zainal tadi. Jadi kita dalam hidup ini yang kita cari adalah ketenangan. Toh kadang-kadang kalau orang-orang kaya itu ketika dia liburan, dia tidak ingin bertahan di kota karena kota itu penuh dengan kebisingan. Dia pergi ke puncak, ya, dia pergi ke tempat-tempat yang sunyi untuk mencapai ketenangan itu tadi. Walaupun terkadang sampai di sana pun mereka membuat maksiat juga lagi begitu, ya. Iya. Dan akhirnya hidupnya tidak pernah sunyi daripada kegalauan dan kerisauan di dalam dirinya karena makanan dan minumannya itu berasal dari yang haram itu tadi. Ya, saya menangkap di sini bahwasanya penjelasan ayat 172 ini, ketika Allah menjelaskan makanan, ini juga merupakan satu hal penting yang harus menjadi perhatian kita bersama. Bahwasanya ketika Allah menjelaskan kulu min thayyibati, makanlah. Ya, di sini ini adalah hal penting yang dilakukan oleh setiap manusia untuk menjaga dirinya supaya tetap eksis dan hidup di dalam kehidupan dunia ini. Allah menarik perhatian orang. Kenapa di sini Allah menjelaskan makan? Kan apa tidak ada hal lain lagi yang bisa dijelaskan oleh Allah, hal lain yang lebih menarik lagi. Tapi sebenarnya ini satu hal yang sangat menarik. Perbuatan yang kita lakukan setiap harinya, dan tidak akan pernah ada manusia yang terlepas daripada yang namanya usaha untuk makan, untuk tetap menghidupi dirinya, ini disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjelasan bahwa sebenarnya makanan itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana nantinya seorang bersikap dan bertingkah laku. Ya, oleh karena itu memang sebagai realisasinya di dalam kehidupan kita, mungkin sebaiknya kalau ada terjadi apa-apa pada diri kita, banyak melakukan maksiat dan melakukan, jangan dulu diperhatikan hal lain, perhatikan dulu yang paling sederhana, yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan kita itu adalah makan gitu. Kita perhatikan apa yang sudah kita konsumsi selama ini, apa yang sudah kita makan selama ini. Adakah yang mempengaruhi sikap dan tidak perilaku kita? Seandainya memang ini ada, maka ini adalah sebagai pencegahan pertama untuk tidak berlarut-larut terjatuh dalam setiap perbuatan maksiat dan hal-hal buruk lainnya. Iya, alhamdulillah sekarang kita Ustaz Perdana di Medan ini ada LPPO MUI Medan yang sekarang ini sebagai lembaga independen yang mencoba untuk meneliti makanan, obat-obatan dan kosmetika yang berada di Medan ini. Oleh karena itu kita menggalakkan kepada masyarakat agar hendaklah segera datang ke MUI untuk meminta labelisasi atau sertifikasi halal ini tadi kepada, apakah itu kepada MUI Medan ataupun kepada MUI Sumatera Utara. Karena apa? Agar memberikan ketenangan kepada konsumen. Kita ini kan mayoritas di negara ini, tapi kita juga punya undang-undang konsumen, tapi kenyamanan dan penjagaan terhadap hak-hak konsumen itu cenderung diabaikan. Inilah yang kita takutkan, di mana Allah Subhanahu wa taala nanti akan mendatangkan penyakit-penyakit yang tidak dapat diantisipasi oleh manusia, tidak dijumpai obat-obatnya. Karena apa? Karena makanan itu tadi sudah membawa dampak yang begitu buruk bagi kesehatan manusia itu sendiri, karena dia berasal dari yang haram dan tidak baik pula. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, jadi dalam ayat ini dapat kita simpulkan bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu haruslah dicari dalam bentuk yang halal dan yang baik. Itulah untuk dikonsumsi. Kemudian setelah kita mendapatkannya, maka syukurilah nikmat tersebut dan pergunakanlah dia dalam rangka beribadah, memperkuat diri untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, saya Ardiansyah, bersama saya Ustaz Perdana, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Hanafi Ismet, mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum, dan kami berharap kepada para pendengar untuk tetap senantiasa mengikuti program penyejuk hati di radio yang kita cintai ini, RRI, pada gelombang FM 94.3 pada setiap paginya jam 5.30 sampai jam 6. Demikian yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.